Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji salah satu materi dari ilmu agama ini. Ini tepatnya pada kitab Usulun Fit Tafsir, di mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam bab tentang Israiliyat. Tentang Israiliyat, di mana Israiliyat ini sendiri di dalam Islam terbagi menjadi tiga. Ada yang memang disetujui oleh agama kita ini dan disaksikan bahwasanya Israiliyat tersebut adalah benar. Ada juga yang di antara Israiliyat ini diingkari oleh agama dan dianggap dusta dan juga batil. Ada pula Israiliyat macam yang ketiga, yaitu Israiliyat yang tidak disetujui namun tidak pula diingkari. Maka jenis Israiliyat yang ini sikap kita yaitu wajib untuk tawakuf. Taib, barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan masih pada bab ini. Qala al-muallif rahimahullah, wa amma su'al ahli al-kitab an syai'in min umurid dini fa innahu haram. Kemudian berkaitan dengan bertanya kepada ahlul kitab tentang perkara agama, maka ini sendiri hukumnya haram. Lima rawahul imamu Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tas'alu ahlal kitabi an syai'in, janganlah kalian bertanya tentang perkara apapun di dalam agama kepada ahlul kitab, fa innahum lay yahdukum, karena mereka sama sekali tidak akan memberikan hidayah kepada kalian. Wa qad dhallu, dan mereka pun sendiri telah sesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin aw tukadzibu bi haqqin. Karena kalau seandainya kalian bertanya kepada mereka ahlul kitab tentang perkara agama, imma antusaddiqu bi batilin, bisa jadi kalian membenarkan pada kebatilan, membenarkan kebatilan, au tukadzibu bi haqqin, atau kalian mengingkari yang namanya kebenaran, membenarkan yang batil dan mengingkari yang hak. Wa innahu law kana Musa hayyan baina al-hurikum ma hillullahu illa ayyattabi'ani. Kalaulah Nabi Musa alaihi salam beliau masih hidup di tengah-tengah kalian, ma hillullahu, maka tidak ada ruang untuknya, illa ayyattabi'ani, kecuali mereka, kecuali dia harus mengikuti ajaran, harus mengikuti syariat yang dibawakan olehku. Sehingga sama sekali kita dilarang bertanya kepada ahlul kitab tentang masalah agama. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas beliau berkata, ya ma'syaral muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in, wahai kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya tentang perkara agama terhadap ahlul kitab? Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbari billahi mahdhan. Padahal kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yushab, tidak akan diselewengkan. Wa qad haddatsakumullahu anna ahlal kitab qad baddalu min kitabillahi wa ghayyaru. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kalian bahwasanya ahlul kitab mereka itu telah menukar apa yang dikandung di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Wa ghayyaru fakatabu bi aydihim, mereka mengganti dengan tulisan tangan mereka sendiri. Qalu huwa min indillah, seraya mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Hukum yang kami bacakan ini datangnya dari Allah. Liyashtaru bidzalika tsamanan qalila, mereka ingin menukar agama mereka dengan nilai yang kecil. Aw la yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim, ataukah ilmu yang diturunkan kepada kalian tidak mencegah kalian untuk bertanya kepada mereka? Taib, barakallahu fikum. Maka di sini tentunya isyarat, apakah agama Islam tidak melarang kalian untuk bertanya kepada ahlul kitab? Fala wallahi ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum 'anil ladzi unzila ilaikum. Demi Allah, kami tidak pernah dapati ada seorang ahlul kitab bertanya tentang agama kalian. Sehingga mengapa kita harus bertanya kepada ahlul kitab, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbari billahi mahdhan, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas tidak perlu kita menanyakan agama kepada mereka. Mauqiful ulama minal israiliyat. Kemudian tentang israiliyat ini, di sana ada beberapa mauqif, tanggapan ulama tentang kisah israiliyat ini. Qala ikhtalafat mawaqiful ulama, mauqif para ulama berbeda tentang israiliyat. Wala siyamal mufassirun min hadhil israiliyat, terlebih bagi ulama yang ahlut tafsir, yang kadang mereka membawakan kisah israiliyat ini dalam kitab-kitab tafsirnya. Yang pertama, faminhum man aktsara minha makrunatan biasanidiha. Bagian yang pertama, golongan ulama yang pertama, ada yang banyak. Aksara, ini aksara zikri wan nakli, maksudnya banyak menyebutkan kisah Israiliyat, banyak menukilkan kisah Israiliyat, makrunatan biasanihiha, namun digandengi dengan sanad yang mereka bawakan, sehingga kisah Israiliyat yang mereka cantumkan dalam kutubut tafsir ini lengkap dengan sanadnya. Waro'a annahu bidhikri asanidiha kharaja min 'uqdatiha, karena para ulama ketika menyebutkan Israiliyat beserta dengan sanadnya, ini mereka menganggap kharaja min 'uqdatiha, tidak akan menanggung beban ketika kita menyebutkan sanadnya. Mislu Ibnu Jarir At-Tabari, semisal ulama Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau, ini banyak menyebutkan Israiliyat digandengkan beserta dengan sanadnya. Karena tadi annahu bidzikri asanidiha kharaja min uhdatiha. Ketika setelah menyebutkan sanad, maka lepas beban, lepas tanggungan dari kisah Israiliyat tersebut. Oke, kemudian yang kedua, mauqif ulama tentang Israiliyat ini. Wa minhum man aktsara minha wa jarradaha minal asanidi ghaliban. Ada juga ulama yang banyak sering menukil menyebutkan kisah Israiliyat, wa jarradaha minal asanidi, namun sayang tidak menyebutkan sanadnya secara mayoritas. Ya, banyak di antara Israiliyat yang disebutkan tidak memakai sanad. Fakana hatibalailin, maka ibaratnya, permisalannya seperti hatibalailin, orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Artinya ia tidak memisah, tidak memilah-milih, hanya sekedar mengumpulkan Israiliyat yang ada. Mislul Bagawi alladhi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirihi. Contohnya semisal ulama Al-Bagawi. Alladhi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an tafsirihi, di mana Syekhul Islam mengomentari tentang tafsirul Bagawi ini. Innahu mukhtasarun min as-Sa'labi. Tafsir Al-Bagawi ini adalah ringkasan, rangkuman dari tafsir As-Sa'labi. Lakinnahu sanahu 'anil ahadith al-mawdu'ah wal ara' al-mubtadi'ah. Namun saja tafsir Al-Bagawi ini beliau betul-betul menjaga dari hadis-hadis yang maudhu' dan juga cara pandang yang mubtadi'ah, pemikiran-pemikiran bid'ah, sehingga jadilah tafsir Al-Bagawi lebih baik, lebih bagus dibandingkan As-Sa'labi, karena tadi beliau menjaga dari hadis-hadis yang maudhu'ah dan juga al-ara', pemikiran-pemikiran mubtadi'ah. Wa qala anni sa'labi innahu hatibul lailin. Kemudian beliau mengomentari tafsir As-Sa'labi, innahu hatibul lailin, bahwasanya dia, ini As-Sa'labi, hatibul lailin adalah orang yang ibaratnya mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Yang kulma wujida fi kutubit tafsir min sahihin wa dha'ifin wa mawdu'in. Ia hanya menukil apa yang ada pada kitab-kitab tafsir, baik itu sahih, dha'if maupun mawdu', hanya sekedar mengumpulkan saja Israiliyat yang ada, tidak peduli apakah itu sahih, dha'if maupun mawdu', kemudian ditaruh pada kitab tafsir. Oke, ini yang kedua, ulama yang menyebutkan Israiliyat tanpa menyebutkan sanadnya. Okay, kemudian yang ketiga, wa minhum man dzakara katsiran minha. Ada juga ulama yang begitu sering banyak menyebutkan Israiliyat. Wa ta'attaba al-ba'du mimma dzakarahu bit-tad'if aw al-inkar. Kemudian diselangi setelah menyebutkan Israiliyat tersebut, ia menghukumi kisah ini adalah dhaif dan juga dia mengingkari kisah tersebut. Sehingga bukan hanya menyebutkan sanad atau meninggalkan sanad, namun dia memberi hukum pada kisah yang dibawakan tersebut. Mislu Ibn Katsir, contohnya ulama yang dikenal dengan Ibn Katsir, Abul Fida Muhammad bin Ibrahim Ibn Katsir. Kemudian yang dal, wa minhum man balagha fi raddiha. Ada pula mauqiful ulama yang berkaitan dengan Israiliyat ini, balagha fi raddiha, begitu keras dalam menolak, membantah Israiliyat ini. Walam yadhkur minha syai'an yaj'alahu tafsiran lil Qur'an. Sama sekali tidak mau menyebutkan Israiliyat sebagai penafsir ayat Al-Qur'an. Ka Muhammad Rashid Ridha, seperti contohnya ulama Muhammad Rashid Ridha, sama sekali tidak mau menerima Israiliyat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Jadi ini dia tadi, ada empat mauqif ulama. Yang pertama, ada yang memang yang menyebutkan Israiliyat beserta dengan sanadnya. Kemudian yang kedua, tanpa menyebutkan sanad. Yang ketiga, sering menyebutkan Israiliyat namun langsung diselangi dengan menghukumi kisah tersebut bitadhaif wal inkar, bahwasanya kisah yang baru saja dia bawakan adalah kisah yang lemah dan juga dia mengingkari kisah tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mauqiful ulama tentang Israiliyat ini, ada di antara mereka yang betul-betul tidak mau menerima Israiliyat di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Baik, barakallahu fikum. Kemudian dengan ini selesailah kita dari pembahasan Israiliyat di dalam kitab Usul Fit Tafsir. Dan kita masuk sedikit pada bab selanjutnya, yaitu Ad-Dhamir. Ad-Dhamir ini istilah yang sering kita dengar ketika belajar ilmu lughah, ilmu bahasa. Taib, qala ad-dhamiru. Ad-dhamir ini kata ganti. Ad-dhamiru lughatan min ad-dhamur wa huwa al-huzalu. Yang namanya ad-dhamir secara bahasa diambil dari kata ad-dhamur itu sendiri, artinya adalah lemah. Dhamir secara bahasa artinya adalah lemah. Liqillati hurufihi, karena yang namanya dhamir ini sedikit hurufnya. Au minal idmar wa huwal ikhfa'u likasratis titarihi. Karena sedikit hurufnya, atau dikatakan lemah karena ia sering al-idmar, kelihatan samar. Wa huwal ikhfa likasrati istitarihi, karena sifatnya dhamir ini seringkali bersembunyi, makanya dia dikatakan lemah. Baik, itu pengertian dhamir secara bahasa. Artinya lemah, al-huzal. Liqillati hurufihi au minal idmar. Ini al-ikhfa. Naam, wa fil istilah, ad-dhamir secara istilah, ma kunniya bihi anidh-dhahir ikhtisaran. Dhamir secara istilah maksudnya adalah ma kunya bihi anil zahir, lafaz yang menjelaskan suatu yang nampak atau lafaz yang menjelaskan tentang suatu kehadiran. Waqila ma dalla ala hudur, ini menjelaskan ada atau tidaknya sesuatu tersebut. Ma dalla ala hudur au ghaibah, la min maddatihima. Dhamir secara istilah itu lafaz yang menjelaskan tentang suatu kehadiran atau menjelaskan ada atau tidaknya suatu perkara tersebut. Faddalu 'alal hudur naw'an. Maka sesuatu yang menunjukkan atas suatu kehadiran itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma ma wudi'a lil mutakallim. Macam yang pertama, yakni yang dipakai untuk orang yang berbicara, pembicara. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-44, wa ufawwidu amri ilallah. Taib syahidnya wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ada kehadiran, aku serahkan. Asani yang kedua, ma wudi'a lil mukhatab. Ada yang digunakan untuk al mukhatab. Al mukhatab lawan bicara, orang yang diajak bicara. Mithlu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Taib syahidnya pada lafaz an'amta. Jalan yang engkau berikan nikmat pada mereka. Yang engkau berikan nikmat pada mereka. Wa hadani la yahtajani ila marja'i. Wa hadani la yahtajani ila marja'i iktifain. Dan keduanya ini, orang yang berbicara maupun lawan bicara, tidak butuh untuk acuan disembunyikan. Tidak butuh diidmarkan lagi. Bidalalatil huduri anhu. Karena jelas ditunjukkan mereka hadir, ada ketika kondisi itu. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Dan juga contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pada al-mutakallim dan juga al-mukhatab. Waddal 'alal ghaibi. Ada juga di sana sesuatu yang menunjukkan atas hal yang ghaib, ketidakhadiran. Ma wudi'a lil ghaib. Ini menunjukkan adanya orang ketiga. Wala budda lahu min marja'in ya'udu 'alaihi. Maka untuk al-ghaib, jika tadi ada al-mutakallim orang pertama, al-mukhatab orang kedua, al-ghaib orang ketiga, ini harus ada acuan yang kembali kepada al-ghaib tersebut. Harus dijelaskan siapa yang dimaksud orang ketiga atau pihak ketiga tersebut. Taifa barakallahu fikum, sekiranya sampai di sini dulu kita yang kita bahas dalam kitab Usul Tafsir. Selebihnya kita akan mengkaji kitab Taisir Al-Alam Syarh Umdatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Naam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kita masih pada bab al-istitabah dalam kitab Taisir Al-Alamin, di mana pertemuan sebelumnya kita telah melewati hadis yang pertama pada hadisul bab. Ini tentang adab ketika masuk al-khala, adab ketika masuk tempat buang hajat. Membaca doa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Tentunya ada perbedaan jika kita mengucapkan al-khubuthi bidhammil ba dengan ba yang diberi harokat dhammah, dengan kita mengucapkan al-khubuth dengan ba yang disukun. Dan juga kita telah menyebutkan kemarin faedah dari hadis ini. Taifal an muasil. Maka sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dari bab al-istitabah. Taib qala al-muallif rahimahullah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataitumul ghait, jika kalian mendatangi al-ghait, tempat untuk buang hajat, fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha, maka jangan kalian menghadap maupun membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Walakin syarriku au gharribu, walakin syarriku au gharribu, namun menghadaplah ke timur dan ke barat. Seperti itu hadis yang ini. Kemudian Abu Ayyub melanjutkan, qala Abu Ayyub faqadimna syama, maka kami pergi datang ke negeri Asyam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bati, maka ketika di negeri Syam kita melihat, kita mendapati marahid, kamar mandi, qad buniyat nahwal ka'bah, dibangun mengarah ke Ka'bah, mengarah kiblat. Fananharifu anha, maka ketika itu kami pun berpaling dari arah kiblat. Wa nastaghfirullaha azza wa jalla, dan kami beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Al-ghaitu al-mutmainnu minal ardi yantabunahu lil hajati. Yang namanya al-ghait ini suatu tempat yang memang didatangi untuk buang hajat. Fajannu bihi an nafsil hadas karahiyatan lidzikrihi bi khasismihi. Ini hanya definisi. Wal marahid jamhu al-mirhal wa huwa al-muktasal. Al-marahid jamak dari kata al-mirhad, al-muktasal, ini tempat mandi, ini kamar mandi. Wa huwa aidan kinayatun an mawdi'it takhalli, ini sendiri sebuah kinayah dari tempat menyendiri. Taib gharibul hadith al-ghaid tadi sudah kita sebutkan, kemudian al-marahid juga. Kemudian kita langsung pada gharibul hadith, walakin syarriku au gharribu, namun menghadap timurlah atau menghadap baratlah. Ai ittajihu nahwal masyriqi awil maghrib, menghadap timur atau menghadap barat. Qala wa hadha bin nisbati li ahlil madinah wa man fi samtihim. Ini lafaz hadis yang ini, walakin syarriku au gharribu, ini nisbatnya kepada ahlul madinah wa man fi samtihim, kepada penduduk Madinah, kota Madinah, dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Mimman la yastaqbiluna al-qiblata wa la yastadbirunaha idza syarriku aw qaribu, yakni kepada orang-orang yang mereka tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya jika mengarah ke timur ataupun ke barat. Ya, jika menghadap timur maupun barat, mereka justru tidak menghalangi atau tidak menghadap ke kiblat. Beda halnya dengan kita-kita, justru ketika menghadap timur maupun barat justru menghadap maupun membelakangi kiblat. Sehingga lafaz yang di sini walakin syarriku au qaribu ini ditujukan kepada ahlul Madinah dan orang-orang yang di sekitarnya, yang memang jika menghadap timur maupun barat mereka tidak menghadap maupun membelakangi kiblat. Seperti itu. Al-ma'nal ijmali. Kemudian makna global dari hadis ini, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila syai'in min adab qada'il hajah. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing, memberikan bimbingan, yakni berupa adab tentang buang hajat, adab ketika buang hajat. Bi alla yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha, yakni dengan tidak menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah, ini kiblat kaum muslimin, tidak pula membelakangi Ka'bah, tidak pula membelakangi kiblat, hala qada'il hajah, ketika selagi mereka buang hajat. Li'annaha kiblatus shalah, karena yang namanya Ka'bah al-Musyarrafah ini kiblat orang ketika sholat. Wa maudhi'ut takrim wat taqdis, tempat yang mulia dan juga suci. Wa 'alaihim ayyan harifu 'anha qibalal masyriqi awil maghribi idza kana at-tasyriqu awit taghribu laisa muwajjahan ilaiha. Ka wajib ketika mereka menghadap kiblat ataupun membelakangi, wajib geser ke timur atau ke barat jika memang timur dan baratnya ini tidak membelakangi ataupun menghadap kiblat. Ka kiblati ahli Madinah, sebagaimana penduduk Madinah jika menghadap timur maupun menghadap barat mereka tidak menghadap maupun membelakangi kiblat. Taib, walamma kana as-sahabah radiyallahu anhum asra'un nasi qabulan li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang namanya para sahabat radiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang paling cepat menerima perintah nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling cepat menyambut mandat beliau, alladhi huwal haq, yang mana itu adalah memang kebenaran. Zakara Abu Ayyub annahum lamma qadimu syama ithral fathi. Kemudian Abu Ayyub menceritakan di mana ketika beliau dan juga para sahabat yang lain datang ke negeri Syam tak lama setelah Fathul Makkah, wajadu fihal marahidha al-mu'addata liqada'il hajah qad buniyat muttahijatan ilal Ka'bah. Di negeri Syam mereka mendapati marahid, kamar-kamar mandi dibangun menghadap ke Ka'bah. Fakanu yanharifuna 'anil qiblah, maka seketika mereka berpaling dari kiblat. Walakin qad yaqa'u minhumus sahwu fayastaqbiluna al-qiblata. Sekiranya ketika membangun marahid itu mereka pikir mereka telah berpaling dari arah kiblat, namun secara tidak sadar mereka justru menghadap ke kiblat. Fa idza fadhannu inharafu anha. Sekiranya mereka sudah berpaling padahal malah menghadap ke kiblat ketika membangun marahid di sana. Wasalullaha al-ghufrana amma badara minhum sahwan. Kemudian mereka pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksengajaan yang muncul dari mereka. Jadi gitu. Mereka mengira telah membangun marahid berpaling dari arah kiblat. Namun ketika Abu Ayyub dan juga para sahabat yang lain datang ke negeri Syam, mendapati marahid-marahid tersebut justru malah mengarah ke kiblat. Okay. Ma yu'khadhu minal hadis. Fawaid yang kita bisa petik dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari di atas. Yang pertama, al-awwalu an-nahyu an istiqbalil qiblati wastidbariha. An-nahyu an istiqbalil qiblati wastidbariha hala qada'il hajah. Larangan untuk menghadap dan juga membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Asani, faedah yang kedua, al-amru bil inhiraf anil qiblati fi tilkal hal. Ini perintah untuk berpaling dari kiblat ketika dalam kondisi buang hajat. Ini di mana sahabat Abu Ayyub di situ ketika beliau menyadari bahwasanya tempat buang hajat ini menghadap ke kiblat, maka beliau pun langsung berpaling dari menghadap kiblat. Okay. Faedah yang ketiga, as-salis, inna awamirasy-syar'i wa nawahihi takunu 'amatan li jami'il ummah wa hadha huwal aslu. Bahwasanya perintah-perintah dan juga larangan syariat ini secara asal itu hukumnya menyeluruh untuk semua umat ini. Waqad takunu khasatan li ba'dil ummah, namun terkadang dikhususkan untuk sebagian umat saja. Wa minha hadzal amru, contohnya perintah yang ada pada hadis ini, walakin syarliku au gharibu. Taifa inna qawlahu walakin syarliku au gharibu, karena ucapan beliau walakin syarliku au gharibu, tapi menghadap ke timur atau ke baratlah. Huwa amrun bin nisbati li ahlil madinah wa man huwa fi jihatihim. Ini hanya perintah yang dinisbatkan untuk orang-orang Madinah dan sekitar misalnya. Jadi secara asal memang perintah dan juga larangan syariat itu hukumnya menyeluruh. Namun pada hadis ini hanya berlaku untuk sebagian orang saja, orang-orang yang tinggal di Madinah dan sekitar mereka. Mimman idza syarriku au gharibu la yastaqbiluna al-qiblah. Orang-orang yang jika menghadap timur maupun barat tidak menghadap ke kiblat. Makanya berbeda, kita di sini ketika menghadap barat dan timur justru menghadap kiblat. Makanya marahidnya pun dibangun, didirikan, berpaling sehingga tidak boleh menghadap timur maupun menghadap barat. Beda halnya dengan Ahlul Madinah, mereka harus menghadap timur maupun barat baru berpaling dari kiblat. Taib ar-rabi, faedah yang keempat. Keempat, al-hikmatu fi dhalika ta'zimul ka'batil musyarrafah wa ihtiramiha. Ini hikmahnya tidak menghadap kiblat karena memang untuk ta'zim dan juga ihtiram, mengagungkan dan juga menghormati Ka'bah yang mulia. Faqad ja'a fi haditsin marfu', idza ata ahadukum al-baraza falyukrim qiblatallahi azza wa jal wa la yastaqbilul qiblah. Dan juga selain dari hadis ini, ada hadis yang marfu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum al-baraza," jika kalian masuk ke al-baraz, tempat buang hajat, "falyukrim kiblatallah," hendaknya ia memuliakan kiblat Allah, "wala yastaqbilul qiblah," tidak menghadap ke kiblat tersebut. Teh, faedah terakhir, ini faedah yang kelima dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari di sini. Al-muradu bil istighfari huna, yang dimaksudkan, yang dimaukan dengan al-istighfar di sini, teh, karena tadi disebutkan dalam hadis ketika Abu Ayyub Al-Ansari masuk ke kamar mandi di negeri Syam, beliau menyadari bahwasanya tempat buang hajatnya menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wajalla. Langsung kemudian seketika itu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, istighfar yang dimaksud pada hadis ini, al-istighfaru al-qalbi la al-lisani, yang dimaksud adalah istighfar yang diucapkan dalam hati, bukan diucapkan dengan lisan. Li'anna zikrallahi bil lisan fi hali kashfil awrah wa qada'il hajati mamnu'un, karena menyebutkan nama Allah dengan lisan, secara lisan, ketika keadaan aurat terbuka dan juga buang hajat, ini mamnu', hukumnya haram, dilarang. Makanya yang dimaksud di situ, ketika Abu Ayyub Al-Ansari di dalam kamar mandi beliau beristighfar wa nastaghfirullah, adalah istighfar al-qalbi la al-lisan, istighfar yang diucapkan dalam hati, tidak sampai diucapkan pada lisan. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesailah kita dengan membahas hadis kedua pada bab al-istiqabah di kitab Taisir al-Allam. Fanaktafi bihadha al-mindar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.